Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita gunakan untuk melanjutkan pembacaan kita terhadap risalah Syarah Aqidatus Salaf Ashabil Hadis karya Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang telah lewat kita telah masuk pada penjelasan dari Asy-Syaikh Rabi pada ucapan muallif pada muqaddimah walir rasuli sallallahu alaihi wasallam birrisalati wan nubuwah walir rasul sallallahu alaihi wasallam yakni ashabul hadis al mutamassikin bil kitab wa sunnah yashhadun barakallahu fikum lirrasul sallallahu alaihi wasallam birrisalah wan nubuwah. Mereka ahlul hadis mempersaksikan tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wan nubuwah dan kenabian beliau. Mereka mempersaksikan tentang kerasulan dan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum. Beliau menyebutkan bahwa Nabi kita Muhammad beliau adalah nabiyun wa rasulun. Beliau adalah seorang nabi sekaligus beliau seorang rasul. Kemudian beliau juga telah sedikit menyinggung tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Perbedaan antara nabi dan rasul. Beliau menyebutkan bahwa nabi itu asmal, lebih umum dibandingkan rasul. Nah, beliau menyebutkan sekilas tentang perbedaan antara nabi dan rasul bahwa nabi ya adalah barakallahu fikum yang diberikan berita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, menyampaikan risalah yang barakallahu fikum sesuai atau sama dengan nabi yang sebelumnya, dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dari al-mukhalifin. Adapun rasul adalah orang yang telah diberikan berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka diperintahkan untuk menyampaikan risalah tersebut kepada al-mukhalifin, a'da'ullah al-mukhalifin, musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka menyelisihi, menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Beliau kemudian memberikan penjelasan yang lebih rinci. Qal hunaka tafriqat baina ar-rasuli wan nabi minha qauluhum al-masyhur. Di sana ada sebagian yang membedakan antara nabi dan rasul dengan ucapan mereka atau dengan pengertian mereka. Qal ar-rasulu man uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi. Kata mereka, rasul itu adalah orang yang diwahyukan kepadanya syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Wan nabi, adapun nabi, man uhiya ilaihi bisyar'in, seorang yang telah diwahyukan kepadanya sebuah syariat, walam yu'mar bitablighihi, dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ini satu ucapan dari mereka dalam membedakan apa itu nabi dan apa itu rasul. Barakallahu fikum. Kata beliau, hadza laisa bisahih. Definisi yang seperti ini untuk membedakan antara nabi dan rasul, definisi seperti ini tidak tepat, tidak benar. Ya. Apa tadi definisi yang tidak benar, yang tidak tepat? Rasul adalah orang yang telah diwahyukan kepadanya syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan. Adapun nabi, orang yang telah diberikan wahyu, ya, berupa syariat dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ini definisi yang tidak benar. Kenapa? Fa innal anbiya'a yuballighuna fil jumlah. Dikarenakan para nabi itu mereka menyampaikan secara umum. Mereka menyampaikan. Secara umum para nabi mereka menyampaikan apa yang telah diwahyukan kepada mereka. Lakin lam yukallafu bidakwatil kufar. Tetapi nabi itu tidak dibebani untuk menyampaikan, mendakwahkan orang, kepada orang-orang kufar. Ya, tidak diperintahkan untuk menyampaikan atau mendakwahi kufar. Wa innama yuballighuna atba'a syari'atin muayyan. Akan tetapi nabi itu hanya saja diperintahkan untuk menyampaikan kepada para pengikut suatu syariat tertentu. Nabi tertentu sebelumnya, kemudian datang nabi setelahnya menyampaikan syariat, ya, barakallahu fikum, kepada para pengikut para nabi sebelumnya juga. Barakallahu fikum. Mith Bani Israel, seperti Bani Israel. Bani Israel itu, ya, banyak nabi yang turun kepada mereka. Kathura fihimul anbiya. Di tengah-tengah mereka itu banyak diutus para nabi. Bani Israel banyak diutus kepada mereka al-anbiya, para nabi. Alaihimus salatu wassalam. Lakin, akan tetapi, makanu yursaluna ila ghairi Bani Israel. Tetapi mereka, para nabi yang diutus kepada Bani Israel ini, tidak diutus kepada selain mereka. Mereka khusus mendakwahi Bani Israel. Mereka khusus mendakwahi Bani Israel. Barakallahu fikum. Ya. Mendakwahi para pengikut syariat tertentu. Seperti contohnya Bani Israel. Barakallahu fikum. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, inna anzalna taurata fiha huda wa nur. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Taurat. Fiha huda wa nur. Dalam Taurat tersebut terdapat petunjuk dan cahaya. Yahkumu biha an-nabiyyun. Ya. Dengan Taurat tersebut, an-nabiyyun, nabiyyun itu mufrad atau jamak? Hah? Jamak. Sehingga para nabi berhukum dengan Taurat tersebut. Jadi para nabi berhukum dengan satu syariat. Iya, yakni Taurat. Alladzina aslamu lilladzina hadu. Barakallahu fikum. Mereka menghukumi orang-orang yang telah berserah diri, ya, alladzina aslamu lilladzina hadu, yakni bagi pada orang-orang yang telah yakni masuk dalam Yahudi, agama Yahudi. Qala hadhihi fa'idah min kalami Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Barakallahu fikum. Wahya fi kitab an-nubuwat. Di sini ada faedah dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari kitab beliau yang berjudul an-nubuwat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki sebuah kitab yang berjudul An-Nubuwat. Pada halaman 255, wa fiha tawassu', lakin hadza khulasatu kalami. Pada pembahasan tersebut ada sedikit melebar, pembahasan yang lebar, panjang lebar, akan tapi ini kurang lebih ringkasan ucapan beliau. Haitsu yaqul rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, An-Nabi, Nabi itu, huwa alladhi yunabbi'uhu Allah, wa huwa yunabbi' bima anba'ahu Allahu bih. Nabi adalah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala telah wahyukan kepadanya berita. Dan Nabi tersebut menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepadanya. Fa'in ursila ila man khalafa amrullah liyuballighahu risalatan minallah ilaih fahuwa rasulun. Kalau seandainya Nabi tersebut diutus untuk mendakwahi orang yang menyelisih perintah Allah subhanahu wa ta'ala, agar dia, Nabi tersebut, menyampaikan kepadanya risalah Allah, kepadanya, fahuwa rasulun, maka Nabi tersebut itu juga sekaligus sebagai seorang rasul. Faham ya? Barakallahu fikum. Seorang Nabi adalah yang diberikan wahyu, berita dari Allah, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Jika Nabi itu diutus untuk menyampaikan kepada orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, maka dia, Nabi tersebut, adalah seorang rasul juga. Qal wa amma idza kan innama ya'malu bisyari'ah qablahu. Adapun jika Nabi tersebut hanya mengamalkan syariat Nabi sebelumnya. Kalau ada seorang Nabi yang menyampaikan syariat Nabi sebelumnya, walam yursal ila ahadin yuballighu anillah risalatan fahuwa nabiyyun wa laysa birasul. Hanya mengamalkan syariat Nabi sebelumnya dan tidak diutus kepada seorang pun yang menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah tersebut, maka yang demikian ini, beliau ini hanya seorang nabi saja. Walaysa birasul, bukan seorang rasul. Ini ringkasan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Qal wa fi khilal kalamihi at-tawil. Wa fi khilal kalamihi at-tawil ihtajja 'ala hadha at-tafriq bi qaulillahi tabaraka wa ta'ala. Dari pembahasan beliau yang panjang lebar tersebut, intinya beliau berhujjah atas perbedaan. Jadi beliau membedakan antara Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu beda. Beliau membedakan antara Nabi dan Rasul ini, beliau berhujjah dengan sebuah nas, sebuah dalil. Apa hujjah beliau? Firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ. Al-Ayah. Dalam ayat ini, Allah menyebutkan, dan tidaklah kami mengutus min qablik, dari sebelummu, wahai Muhammad, min rasulin, baik seorang rasul maupun seorang nabi. Allah subhanahu wa ta'ala di sini menyebutkan min rasulin wala nabiyyin. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala ghayara bainar rasul wa bainan nabi. Allah membedakan antara rasul dan nabi. Dalam ayat ini Allah menyebutkan perbedaan. Ya, Allah menyebutkan ya bahwasanya rasul dan nabi itu beda. Ya. Barakallahu fikum. Di sini Allah menyebutkan ataf. maknanya mughayarah antara ya rasul dan nabi. Disebutkan dua-duanya, berarti ini berbeda. Berbeda. Fa'tamada rahimahullah fi hadha tafriq ala nas hadhil ayah. Maka beliau bersandar dalam membedakan antara nabi dan rasul berdasarkan nas ayat ini. Bahwa nabi dan rasul itu berbeda. Ini dalilnya, nas ini. Walahu kalamun jayyid fi tahqiqi hadzal bahth farji'u ilaih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki pembahasan yang bagus dalam ya membahas perkara ini, maka beliau menyarankan farji'u ilaih. Maka silakan merujuk kepadanya. Ya, kembali kepada membaca kalam beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala hafizahullah taala wa ta'rudu Syekh Al-Albani rahimahullah marratan li hadhihi al-qadhiyah fi darsin min ad-durus. Syekh Al-Albani rahimahullah suatu ketika beliau sedikit memaparkan, menyebutkan pembahasan perkara ini dalam satu dari pelajaran-pelajaran beliau, satu dars dari dars-dars beliau. Syekh Albani menyinggung, membahas sedikit tentang pembahasan ini, yakni perbedaan ya antara nabi dan rasul. Ya, beliau menyinggung tentang definisi sebagian yang menyebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Rabi' di atas, bahwasanya definisi tersebut tidak benar. Bahwa nabi itu diberikan wahyu oleh Allah dan tidak diperintah untuk menyampaikan. Ini definisi yang salah. Ya. Syekh Albani juga menyinggung perkara ini. Beliau mengatakan, faqal, kaifa la yuballighun? Loh, gimana? Seorang nabi kok enggak menyampaikan wahyu? Ya. Diberi wahyu tapi enggak diperintah untuk menyampaikan. Gimana ini? Al-ajais, orang tua saja. Ajus itu orang tua, sudah lanjut usia. Al-ajais, orang-orang tua yang sudah sepuh. Ma'murun bitablik, mereka saja diperintahkan untuk menyampaikan ilmu yang mereka dapatkan. Fakaifa bil anbiya, lalu bagaimana lagi dengan nabi? Maksud nabi enggak diperintahkan untuk menyampaikan? Jadi ini Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengkritik definisi yang dibawakan di atas tadi. Bahwasanya nabi tidak diperintah untuk menyampaikan. Beliau mengkritiknya. Bagaimana orang ajaiz saja diperintahkan untuk menyampaikan, kemudian nabi tidak? Tentunya tidak tepat yang seperti ini. Lakin tablighuhum innama yuballighuna risalatan min man qablahu, risalatan man qablahum. Akan hanya saja, akan tetapi nabi itu ya mereka menyampaikan risalah ya nabi yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Ini tambahan dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, selesai pembahasan yang berkaitan tentang perbedaan nabi dan rasul. Difahami ya? Gampang ya? Baik. Qala rahimahullah, berkata Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala. Wa ya'rifuna rabbahum 'azza wa jal bi sifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu aw shahida lahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala ma waradatil akhbaru bih wa naqalathu al-'udul athiqat anhu wa yuthbituna lahu jalla jalaluhu minha ma athbata li nafsihi fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka ahlul hadis mengenal Rabb mereka dengan sifat-sifatnya yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan melalui wahyunya Al-Quran, atau yang telah dipersaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, pada nas-nas berita-berita yang telah warid, yang telah dinukil oleh para barakalakum penukil, para perawi yang udul, yang adil, thiqat, yang terpercaya dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ahlul hadis yusbituna lahu minha, mereka menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat sesuai dengan apa yang Allah tetapkan buat dirinya sendiri dalam Al-Quran atau yang telah disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui lisan beliau dari sunnah Rasul, ini dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kata Syekh Rabi hafizahullah, yakni la yaslukuna masalik ahli al-bid'ah fi isbati sifatillah bi'uqulihim ad-dallah kama yaf'alul jahmiyah wal mu'tazilah wal mutakallimun. Maksudnya bahwa mereka ahlul hadis tidak menempuh jalan ahlul bid'ah di dalam menetapkan sifat. Ahlul bid'ah menetapkan sifat bagi Allah itu berdasarkan akal-akal mereka yang sesat. Akal mereka yang sesat. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Ahli Kalam. Ahlul Kalam, mereka menetapkan sifat bagi Allah itu sesuai dengan akal, logika, rasio. Qal wa innama madaruhum ala nususil kitabi wa sunnah. Ini akidah ahlu sunnah. Bahwa ahlu sunnah itu, ahlul hadis, as-salafus salih, ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, para salaf, ahlu sunnati wal jamaah, mereka menetapkan sifat Allah berdasarkan, berporos, beredar pada Al-Quran dan sunnah. Fama asbatahu Allah wa rasuluhu li nafsihi asbatuhu wa ma nafahu Allah wa rasuluhu an rabbil alamin nafauhu. Maka apapun yang Allah tetapkan buat dirinya dan apapun yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka ahlu sunnah menetapkannya. Dan apapun yang dinafikan oleh Allah atau yang dinafikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Rabbul Alamin, maka mereka pun juga menafikan, menolak. Barakallahu fikum. Demikian. Ini keyakinan ahlu sunnah demikian. Prinsip ahlu sunnah demikian. Famadaruhum adal wahyi. Dalam menetapkan nama dan sifat bagi Allah itu porosnya, dasarnya adalah wahyu. Kenapa? Kenapa mereka tidak memakai akal? Li'anna babal asma' wa sifat tauqifi. Tauqifiyah. Dikarenakan bab pembahasan nama dan sifat, kalau kita ingin menetapkan bagi Allah nama dan sifat, Allah itu memiliki nama ini, atau Allah itu memiliki sifat demikian, maka kita harus sesuai dengan nas. Tidak boleh sembarang berbicara. Allah punya nama begini, Allah punya sifat begini. Tidak boleh sembarangan tanpa didasari dengan nas. Kenapa? Dikarenakan nama dan sifat itu adalah perkara tauqifiyah. Perkara yang harus bergantung berdasar dengan nas Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan nama dan sifat itu juga termasuk perkara ghaibiyah. Ya, perkara ghaibiyah. Tidak bisa dicerna dengan akal-akalan. Itu perkara gaib. Ya. Allati la ya'lamuha illallah, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Oleh karena itu, karena ini perkara gaib, perkara nama dan sifat itu perkara gaib, maka apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dari sifat-sifat dan nama-nama, ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran ini nama-nama bagi Allah, ini sifat-sifat Allah, maka kita pun juga menetapkan bagi Allah demikian. Kita akui itu, kita yakini, kita saksikan itu sesuai dengan kemuliaan dan kemahagungan Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa kita merubah maknanya, min ghairi tahrifin, tanpa merubah makna, wala ta'tilin, tanpa kita menolak, tanpa membantah, tidak perlu kita bantah. Allah mengatakan begitu, kita yakini begitu. Ya, wa min ghairi takyifin, tanpa pula kita membagaimanakan, bertanya bagaimana sih sifat Allah itu, bagaimana seperti ini, bagaimana bentuknya, bagaimana, tidak boleh, tidak boleh. Bertanya bagaimana, ini tidak boleh. Ataupun memisalkan sifat Allah itu seperti ini, itu tidak boleh. Barakallahu fikum. Ya, tidak boleh. Karena Allah tidak menyebutkan tentang kaifiyahnya seperti apa, Allah tidak menyebutkan. Sehingga kita tidak perlu berdalam-dalam masuk ke sana. Karena itu perkara gaib. Allah tidak memberitakan, Rasul tidak memberitakan, tidak merinci, selesai. Kita imani, selesai. Barakallahu fikum. Falam yasluku maslakal jahmiyah wal mu'tazilah wal khawarij. Mereka ahlu sunnah, ahlul hadith, mereka tidak menempuh jalannya jahmiyah, mu'tazilah, khawarij. Enggak. Mereka menempuh jalan para salaf, yaitu menetapkan nama dan sifat sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasul. وَمَنْ شَارَكَهُمْ فِي تَعْتِيلِ sifat. Demikian pula ahlul hadith tidak menempuh jalan orang-orang yang serupa bersama mereka, khawarij, jahmiyah, mu'tazilah tadi, di dalam menolak sifat-sifat. Loh, ngapain sih repot-repot, pusing-pusing bahas sifat-sifat, ya sudah kita diam aja. Oh, tidak boleh begitu juga. Ya, tidak boleh. Kita harus menetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Dan kita harus menolak apa yang itu salah, keliru. Tidak boleh. Kita harus luruskan. Tidak boleh diam-diam begitu. Tidak usah diam-diam, tidak usah bahas nama-nama dan sifat Allah. Loh. Nah, di situ banyak umat yang jatuh. Banyak umat yang tersalah. Banyak kaum yang terjatuh menyimpang dalam perkara itu. Kok kita suruh diam? Ya. Karena mereka tidak mendudukkan Allah sesuai dengan kedudukannya. Wama qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mendudukkan kedudukan Allah sesuai dengan kedudukannya. Seharusnya Allah itu sempurna demikian. Kemudian ada yang menyerupakan, ada yang menolak, ada yang mengatakan Allah enggak punya sifat. Ini namanya tidak mendudukkan Allah sesuai dengan kedudukannya, dengan kemuliaannya, dengan kesempurnaannya. Harus dibantah, harus jelaskan. Tidak bisa kita diam-diam begitu. Oh, tidak usah ribut-ribut. Sibuk bahas nama sifat, nanti kita pecah belah. Oh, tidak demikian. Harus dijelaskan. Kita harus mengikuti mana yang benar dalam perkara ini. Barakallahu fikum. Qal fayunkiruna anna Allah astawa 'alal 'ars. Salah satu contoh, di sana ada yang mengingkari bahwa Allah itu beristiwa di atas ars. Ya, kok kita terus diam? Jangan repot-repot, jangan sibuk-sibuk bahas, capek-capek bahas asma wa sifat. Nah, di sana itu ada yang mengingkari loh. Di sana ada orang-orang yang enggak percaya Allah itu beristiwa di atas ars. Ada yang mengingkari, ada. Terus gimana? Kita diam? Enggak. Kita harus kasih tahu kepada umat Islam, kaum muslimin, ini akidah yang benar. Hati-hati dari keyakinan yang menolak tentang keyakinan ini. Demikian, harus. Barakallahu fikum. Wa annahu yanzilu ila sama'i dunya. Di sana ada juga yang mengingkari Allah itu turun ke langit dunia. Ada yang mengingkari. Masa Allah turun ke langit dunia? Ada yang mengingkari. Loh, nasnya jelas loh. Ya. yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi sulusil lail akhir. Ya. Kata Rasulullah SAW, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Nas wadih, jelas, gamblang. Tapi ada yang menolaknya. Enggak mempercayainya. Baik. Wa anna lahu rahmah. Ada juga yang mengingkari bahwa Allah memiliki sifat rahmat. Kasih sayang. Ada yang menolak. Anda, kalau Allah punya kasih sayang itu berarti Allah itu lemah. Ya. Mengasihi. Jadi seolah-olah dalam pada diri Allah itu suatu yang padanya. Ya. Barakallahu fikum. Wa annahu yarda wa yaghdab. Ada yang juga yang menolak Allah itu ridha, memiliki sifat ridha. Allah memiliki sifat yaghdab, marah. Loh, Allah masuk marah. Mengingkari, enggak percaya. Iya. Terus kita suruh diam. Enggak. Iya. Banyak yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ya dari konsekuensi iman billah. Kan kita kalau di sekolah umum dari SD kita sudah diajari ya rukun iman ada 6, 1 beriman kepada Allah, kan itu ya, ila akhirnya. Enggak cuman cukup ngapal begitu saja. Ya. Konsekuensi iman kepada Allah itu terkandung padanya 4 perkara. Gitu. Jadi dirinci, itu kan masih global ya, masih global kita beriman kepada Allah selesai. Enggak cuma di situ. Di sana kalau kita bahas rinci rinciannya, tidak akan terwujud, tidak akan sempurna keimanan kepada Allah kecuali harus melengkapi 4 perkara. Al-iman biwujudihi, mengimani tentang wujud Allah. Allah itu ada. Loh kalau ada orang enggak, Allah itu enggak ada. Apakah dia dikatakan beriman pada Allah? Enggak. Yang kedua, wal iman bi rububiyatih, beriman tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau dia enggak percaya yang menciptakan alam semesta ini Allah, dia enggak percaya. Bagaimana dia dikatakan beriman pada Allah? Enggak bisa. Kan gitu. Yang menciptakan langit dan bumi itu dewa fulan misalkan. Ini namanya enggak beriman kepada Allah karena dia tidak mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-iman bi uluhiyatih, beriman tentang uluhiyah Allah. Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah. Kalau ada yang menyembah selain Allah, berarti itu belum dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak sempurna keimanannya, enggak benar. Sehingga diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Yang keempat, wal iman bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk konsekuensi iman billah. Barakallahu fikum. Konsekuensi iman billah. Nanti kemudian yang kedua, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ini ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya beriman pada Rasul itu? Salah satunya dan yang paling besar, konsekuensi beriman kepada Rasul, ya harus mengamalkan, mengikuti. Karena dia itu percaya, yakin, namanya iman itu percaya, yakin, bahwasanya itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah. Loh kalau utusan itu kan berarti yang diutus, yang diberikan berita, petunjuk, yang memberikan pedoman hidup bagi manusia. Loh kalau gak mengamalkan berarti belum beriman namanya. Kan gitu. Konsekuensinya panjang. Tidak hanya sebatas menghafal rukun iman ada 6, selesai. Belajar agama bukan hanya menghafal rukun-rukun saja. Itu perlu rincian dan ada konsekuensi-konsekuensinya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Qal kaifa wasala haula ila dzalik? Syekh Rabi mengajukan pertanyaan. Tuh, kok bisa? Bisa ya? Kok bisa mereka sampai pada tingkatan seperti ini? Menentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menentang Allah di atas ars. menentang Allah turun ke langit dunia. Menentang Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat rahmat. Allah memiliki sifat barakallahu fikum, yardha, yaghdab, ila akhirih. Ya, masih banyak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa mereka sampai pada tingkatan seperti itu? Al-jawab. Jawabannya, kenapa mereka sampai demikian? Jawabannya adalah sallatu au sallatu uqulahum syaitaniyah ala nususil qur'aniyah wan nabawiyah wa tahakkamu fiha. Alasannya kenapa mereka sampai seperti itu, karena mereka menguasakan akal-akal setan mereka, akal-akal yang setan, syaitaniyah, akal-akal yang modelnya akal-akal setan. Mereka menguasakan akal-akal mereka itu terhadap nas Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW. Akal ditaruh di atas Al-Qur'an dan sunnah. Akal yang jadi hakim. Ketika tahakkamu fiha, kemudian mereka tahakkamu fiha. Mereka menghukumi dengan keputusan akal mereka, memutuskan apa tadi? Al-Qur'an dan sunnah ini dihukumi, dihakimi, keputusan terakhir dengan logika, dengan akal. Jadilah kesesatan yang kayak tadi itu. Ini asal muasal kata beliau. Kenapa kok sampai seperti itu penyimpangan mereka? Karena mereka menguasakan akal terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakamu ahwa'ahum wa uqulahumul qasirah al-ajizah an ma'rifati anfusihim. Mereka menjadikan hawa nafsu dan akal-akal yang cetek, ya qasirah, yang pendek, al-ajizah, yang lemah, mereka jadikan sebagai hakim, ya, an ma'rifati anfusihim, untuk mengenal. Nah, sebenarnya ini mereka menjadikan hawa nafsu dan akal mereka, yang akal itu akal lemah, akal yang pendek, cetek, yang tidak lemah, untuk memikirkan diri sendiri saja itu lemah, tidak bisa. Tapi mereka jadikan akal itu sebagai penguasa, penentu, sebagai hakim terhadap Al-Quran dan Sunnah. Baik. Beliau menjelaskan lebih rinci tentang apa? Kenapa beliau mengatakan akal itu lemah dalam memikirkan diri mereka sendiri saja. Untuk memikirkan diri mereka sendiri saja itu lemah, apalagi mau digunakan untuk menghakimi, menghukumi tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jelaskan seperti apa kelemahannya. Wal insan, manusia itu. Fa'adda bihim ila an yusbitu lillahi ma lam yusbituhu linafsih. Akhirnya, karena mereka menjadikan akal sebagai hakim, mereka akhirnya jadilah menetapkan bagi Allah sesuatu yang Allah tidak tetapkan buat dirinya. وَيَنْفَوْ عَنْهُ مَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ. Mereka menolak apa yang Allah tetapkan buat dirinya. Jadi carut marut. Wal insan, sementara manusia itu لَا يَعْرِفْ كَيْفَ رَكَّبَ اللَّهُ خَلْقَهُ وَمَا هِيَ رُوحَهُ. Seorang itu enggak tahu, enggak kenal bagaimana Allah menyusun penciptaannya. Penciptaan barakalafikum manusia itu enggak ngerti. Wa ma hiya ruhu? Apa itu ruhnya? Seperti apa? Bagaimana? Enggak ngerti. Manusia enggak bisa meneliti ruh itu seperti apa, enggak tahu, ya kan? Untuk mengenal dirinya sendirinya enggak bisa. Lemah. Barakalafikum. Fa kaifa yatakallamu 'anillah? Lalu bagaimana dia mau berbicara tentang Allah? Wong memikirkan rohnya sendiri saja enggak bisa. Belum nyampe akalnya bisa. Barakallahu fikum. Bagaimana dia mau berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin, Rabbnya semesta alam, biaklihi, dengan akalnya al-ajiz, yang lemah, al-qasir, yang pendek, alladhi ya'juz, ya'juz an idraki nafsih, yang mana akal itu lemah untuk mengenal dirinya sendiri saja, itu lemah. Wa idrak asghar syai' haulah, dan lemah juga untuk mengenal barang kecil di sampingnya, di sekitarnya, itu enggak ngerti. Ya. Untuk mikirkan ada jin aja itu bingung. Ya, seperti apa itu jin, kayak apa? Itu yang dia jumpai, oh ada orang kesurupan, kok bisa begini? Nyata jelas dia rasakan itu. Tapi enggak bisa lihat kenyataannya seperti apa itu, bentuknya bagaimana, ini itu enggak bisa. Perkara yang berada apalagi selainnya, kok bisa kunang-kunang itu bisa nyala? Padahal ya dari perutnya kok bisa nyala kelap-kelip kayak lampu. Dari mana energinya? Mikir bingung panjang, diteliti, muter sana muter sini. Barakallahu fikum. Bagaimana mau berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fikum. Fala jarama annahum waqa'u fi mithli hadzal dhalal. Maka tidak heran dan maka pasti kalau seperti itu, sehingga mereka jatuh pada kesesatan yang semodel ini. Barakallahu fikum. La jarama, maka pasti, tentu. Ya, kalau sudah akal yang lemah, akal yang pendek, yang cetek dijadikan sebagai hakim untuk menghakimi Al-Qur'an dan Sunnah, maka ya wajar sampai mereka sesat sedemikian rupa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini penjelasan dari beliau tentang barakallahu fikum prinsip Ahlu Sunnati wal Jamaah, Ahlul Hadis, dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu harus berdasarkan Alkitab dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sahihah, yang sahih. Wabillahi taufik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafaddalu, barakallahu fikum.